Stop. Al-Huda, petunjuk, At-Tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan, wal ghina, dan kekayaan. Ini merupakan doa yang sangat agung, doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan, hendaknya seseorang untuk tidak lupa memanjatkan doa ini, apakah di dalam salatnya ataupun di luar salatnya. Karena sesungguhnya di dalam doa yang mulia ini mengandung perkara-perkara yang penting dalam urusan duniawi seseorang dan dalam urusan akhirat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus sering memperdekat hubungan dia, at-ta'alluq dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak doa, memperbanyak meminta, dengan permintaan-permintaan yang tinggi, meskipun meminta seorang surga Firdaus, seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seseorang kemudian memandang diri penuh dengan dosa, memandang diri selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa pesimis dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan, merasa diri penuh dengan kemaksiatan, lalu kemudian dia malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang keliru dan salah dalam permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun doa, meskipun dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Selama dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, akan mengabulkan permintaan-permintaan yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muslimin rahimani wa rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan khufya, dengan suara yang lirih, dengan suara yang baik. Dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah, sombong dari berdoa, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia enggan karena kesombongannya, ataukah dia enggan berdoa kepada Allah karena merasa pesimis dengan kemaksiatan yang terlalu banyak mungkin dia telah lakukan, maka sesungguhnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, makhluk yang terbaik, rasul nabi yang terbaik, yang sudah mendapatkan jaminan syurga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan datang dan telah lalu, selalu dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan-permintaan di dalam doa-doa beliau yang sampai saat ini beliau ajarkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa di dalam salat yang kita panjatkan di dalam salat kita, ataukah doa-doa yang kita panjatkan di luar salat kita? Di dalam doa yang kita sebutkan pada waktu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa." Ya Allah, saya meminta kepada-Mu al-huda, petunjuk. Mari kita berpikir bahwa muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah al-hidayah. Dalam keadaan siapa beliau? Beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang untuk mengemban dakwah Islam, mengajarkan kepada manusia. Bukan sembarang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain, terus dan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang abid, ahli ibadah berilmu siapa dia? Disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak aman dari kesesatan. Tidak aman dari penyimpangan, tidak aman dari ketergelinciran dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang ada pada dirinya tidak aman. Bisa suatu saat Allah Subhanahu wa taala menarik dan mengambil kembali hidayah tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya, tidak para jamaah, tidak yang lainnya. Hidayah yang ada di dalam kalbu kita tidak menjamin sampai kita meninggal dunia terus kita berada di atas hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dengan keinginan kehendaknya. Inna quluba bani adam baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kayfa syaa. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jenis milik Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membolak-balikkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membolak-balikkan hati kita semuanya. Mungkin siang ini kita mendapatkan hidayah petunjuk istiqamah di atas Islam. Lalu siapa yang menjamin keistiqamahan tersebut di sore hari? Pekan ini, bulan ini kita istiqamah, namun siapa yang menjamin bulan depan kita masih istiqamah? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mencabut hidayah petunjuk dari kalbu kita. Lalu kalau seandainya kita enggan untuk meminta kepada Allah hidayah, terus-terus meminta hidayah, khawatir Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah merupakan perkara yang penting. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun status beliau sebagai nabi, status beliau sebagai rasul yang sudah mendapatkan jaminan surga, tetap dan sering beliau meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah petunjuk. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, mari kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi status beliau, manusia yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling mulia, yang pertama kali mengetuk pintu surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam awal dari di ayat yang pertama dari surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia. Namun lihat apa yang diperintahkan oleh Allah, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul pertanyaan, berarti Rasulullah sebelumnya tidak bertakwa? Jangan sampai muncul di benak kita, berarti sebelum ayat ini turun, berarti Rasulullah bukan orang yang bertakwa? Bukan. Anggapan yang salah, pemikiran yang salah yang demikian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bertakwa kepada Allah, dijamin ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bertakwa kembali? Menunjukkan ketakwaan hati merupakan perkara yang penting. Kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, terlebih lagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjamin kita apakah itu Rasulullah atau lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih butuh, lebih serius dan terus berupaya dengan usaha, doa dan amal kita untuk menjaga agar ketakwaan hati kita selalu Allah Subhanahu wa taala menjaga, diberikan istiqomah dan terus menetap di dalam kalbu kita. bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kemudian menimbulkan, membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menghantarkan kita kepada meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengerjakan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Amma ba'd. Para muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama, yaitu permohonan hidayah dan taqwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doa tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, kehormatan di dalam kehidupan dunia, kehormatan bagi seorang laki-laki, demikian pula kehormatan seorang wanita merupakan perkara yang dijaga di dalam agama Islam, bahkan perkara-perkara yang paling mendasar di dalam Islam untuk dijaga, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, termasuk yang paling mendasar yang mesti dijaga di dalam agama Islam adalah kehormatan. Oleh sebab itu di dalam Islam tidak diperbolehkan perkara riba, tidak diperbolehkan namimah, tidak diperbolehkan al-kadzib, dusta, adu domba dan yang lainnya, yang semua itu akan mencoreng nama baik kehormatan seorang muslim. Dan masing-masing kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan kita. Apa perkara-perkara yang kemudian akan mencoreng kehormatan kita di mata manusia, terlebih lagi di mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam kita dituntut untuk menjaganya. Di antara buktinya adalah meminta-minta merupakan perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala mengarang suatu karya kitab khusus yang beliau beri judul Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta, yang sampai pada tingkatan meminta-minta hukumnya adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas ya yazalun rajul yas'alun nas hatta yang Allah yawm al-qiyamah walaysa fi wajhihi mus'af lahmin. Tidaklah seseorang yang kemudian terus meminta-minta kepada manusia sampai nanti pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya itu tidak ada sedikit pun dari potongan dahi, memalukan, kehormatannya tidak ada, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dihinakan dalam kehidupan dunia. Termasuk pula di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah seseorang hendak meminta al-ghina, rasa cukup dalam urusan duniawi. Al-qana'ah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Qad aftaha man aslama wa rusita kafafan wa qana'a Allah bima ata." Allah Subhanahu pada afdaha man aslam, telah beruntung orang-orang yang mereka masuk Islam dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang pas-pasan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa qanaah, memberikan rasa cukup di dalam kalbunya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam urusan duniawinya. Kekayaan yang dimaksud di dalam syariat Islam, kekayaan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukanlah kekayaan dengan banyaknya perniagaan, banyaknya harta benda, tingginya jabatan, bukan yang demikian. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan adalah kekayaan jiwa. Meskipun dia memiliki perniagaan yang sedikit, meskipun dia memiliki perhiasan yang sedikit, meskipun dia memiliki harta yang sedikit, namun apabila di dalam kalbunya, di dalam hatinya dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah abdun ghani, karena sesungguhnya dia adalah hamba yang kaya. Demikian pula sebaliknya, meskipun dia memiliki perniagaan yang melimpah, meskipun dia memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, namun dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki dari harta yang banyak tersebut, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang kaya, namun dia sesungguhnya orang yang miskin, selalu menginginkan harta, meskipun hartanya sudah melimpah yang dia miliki. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, laisal ghina bi kathratil 'arb walakinnal ghina bi an-nafs, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya perniagaan, banyaknya harta benda, kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Meskipun dia sedikit, namun dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang dia miliki itu pas-pasan, meskipun kadang dia berpikir apa yang dia akan berikan untuk keluarganya esok hari, namun dengan hari itu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fahamilah, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia dianggap oleh manusia orang yang tidak memiliki, meskipun dia dianggap oleh manusia orang yang miskin, meskipun dia dianggap oleh manusia orang kiri, namun dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, meskipun pas-pasan. Sesungguhnya hamba tersebut adalah hamba yang kaya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian penjelasan yang singkat dari doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan rasa cukup di dalam urusan dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita agar digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.